kampung barekung bati bingung jangar jeng giung ku harga nu melambung hirup terobah susah jeng susah asa beki parah kitu kieu sarba salah salah wakil rakyat unggal usik rapat soal rakyat atas nama rakyat wakil rakyat unggal usik rapat demi rakyat cenda untuk rakyat komisi M ngabahas money komisi F ngabahas volus komisi U ngabahas uang komisi K ngabahas komisi wakil rakyat jeng wakil rakyat rakyat mana nuku anjen diwakilan wakil rakyat jeng wakil rakyat gening rakyat dengar rasa diwakilan wakil rakyat jeng wakil rakyat arah ranjen dipilihku rakyat anjen wakil rakyat nate era aranjenku rakyat nu ngadukung hirupna bingung nu didukung mali rege embung nu mercaya awet sangsara nu dipercaya tegap lega era wakil rakyat jen wakil rakyat rakyat mana nuku maneh diwakilan wakil rakyat gening rakyat dengar rasa diwakilan wakil rakyat mararane dipilihku rakyat wakil rakyat nate era maranehku rakyat wakil rakyat aya nu resep kana duit terus tapi kana rima suap aya nu resep ka awewe tapi kana ngalilir pamajikanna ah geraha mikiran rakyat wakil rakyat, rakyat mana nuku anjen diwakilan? Wakil rakyat, gening rakyat dengar rasa diwakilan. Wakil rakyat, arah ranjen dipilihku rakyat. Wakil rakyat, nate era aranjenku rakyat. Nu ngadukung hirupna bingung, nu didukung mali rege embung. Nu mercaya awet sangsara, nu dipercaya tegap lega era. Wakil rakyat, rakyat mana nuku maneh diwakilan? Wakil rakyat, gening rakyat dengar rasa diwakilan. Wakil rakyat, mararane dipilihku rakyat. Wakil rakyat, nate era maranehku rakyat.